يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْرِهْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يَتَعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan kembali penyampaian kita berjaya dari kitab As-Sawari Anil Haq. Perkara-perkara yang bisa mencegah seseorang untuk mendapatkan kebenaran. Wa qala ma'alif Al-Syeikh rahimahullah ta'ala Al-Tasi'ah Al-Kibru, perkara yang ke-9 yang akan menghalangi seseorang untuk mendapatkan kebenaran, yaitu kesombongan. Wal-kibru huwa alladhi amala iblis ala kufri billahi inadan wa khurujan an ta'atihi. Kesombongan adalah sifat yang membawa iblis untuk kufur, engkar kepada Allah Subhanahu wa taala dan berpaling kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perintah Allah, berpaling dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan keluar dari ketaatan Allah Subhanahu wa taala. Ya ibu semua, manakah antara kita yang makhluk dunia ini? Teguran Allah Subhanahu wa taala kepada iblis. Wah iblis, apa yang menghalangi kamu untuk tidak mau sujud kepada seseorang yang telah diciptakan dengan kedua tanganku? Maka dengan kesombongannya iblis menjawab, khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Engkau telah menciptakanku dari api, sedangkan dia Adam telah kau ciptakan dari tanah. Iblis menyangka bahwasanya unsur api itu lebih baik daripada tanah. Si sehingga karena lebih merasa lebih baik, daripada Adam yang diciptakan dari tanah, mengangkat dirinya kepada derajat yang tinggi, kemudian memandang yang lain, yaitu Adam, sebagai atau di posisi pada peringkat yang rendah. Ini betul apa? Kibir. Menghinakan, melecehkan orang lain. Karena merasa tinggi daripada Adam, tatkala Allah SWT perintahkan untuk sujud, menghormat kepada Adam, maka iblis serta-merta menolak, membangkang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal perkaranya bukan hanya masalah perbedaan unsur atau antara api dengan tanah. Namun ternyata yang menjadikan Nabi Adam alaihissalam menjadi makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan di sisi para malaikat, yaitu diberikan ilmu. Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang para malaikat pun tatkala disuruh menyebutkan nama-nama tersebut, malaikat tidak mampu. Sedangkan Nabi Adam alaihissalam orang yang mampu, yang telah diberikan oleh ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang membuat apa? Peringkat yang lebih tinggi. Di sekitar makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun karena gelap matanya iblis, sifat hasad, merasa lebih tinggi, sehingga berani menentang perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, adalah kebodohan. Dan iblis sendiri tidak bisa menyebutkan nama-nama ilmu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Adam alaihissalam. Sehingga sifat merasa tinggi di hadapan manusia secara umumnya, maka ini hati-hati. Sifat-sifat yang akan mengantarkan dirinya masuk ke dalam kesombongan. Jangan sekali-kali memandang rendah manusia yang ada di hadapannya, yang ada di sekelilingnya, yang ada di sampingnya. Bisa jadi apa yang dipandang itu rendah, hina, remeh. Ternyata di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang bertakwa, orang yang ikhlas, orang yang berilmu, paham dengan penunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan paham dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kita tidak apa memandang secara fisik seseorang. Oh, penampilan bagus, berarti bagus. Belum tentu. Sebagaimana apa? Iblis menilai Nabi Adam alaihissalam Tatkala diceritakan dari tanah, apa yang dari tanah? Hitam lagi. Dilihat, ternyata berongga. Dia bisa masuk sesukanya ke jasad Adam ya. Dari hidung, dari mulut, bisa masuk ke dalam peredaran darah. Memandang apa? Sesuatu yang remeh, sesuatu yang rendah. Sedangkan manusia tidak bisa, ya kan? Jangankan kalau masuk ke dalam jenis makhluk yang diciptakan dari api, melihat saja tidak bisa, ya. Namun demikian, ternyata Adam alaihissalam adalah orang yang lebih mulia daripada mereka. Sehingga masalah muslim rahmatullah mendudukkan diri kita di lingkungan kita, di sekitar kita, bahkan sebaliknya. Bahkan orang-orang yang kita pandang dari selain kita adalah orang-orang yang lebih daripada kita. Si A mempunyai kelebihan ini, si B mempunyai kelebihan ini, saya tidak bisa. Dia mempunyai ini dan itu, sedangkan aku tidak punya. Itu yang apa? Yang dipandang. Sehingga apa? Kita ini bertawaduk, merendah diri. Sekalipun dengan anak kecil yang lebih muda, sehingga kita memandang apa? Memandang lebih kepada orang lain. Iya ya. Dulu saya kecil seperti itu, dulu saya tidak bisa apa-apa. Jangankan kok mengaji, bisa baca Quran. Mengaji saja tidak pernah. Tapi dia kecil, dari kecil sudah di pondok, Masya Allah. Jadi apa yang kita pandang, yang kita lihat orang lain adalah kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan. Dan kita pandang bahwa diri kita adalah seseorang yang selalu kurang dan kurang. Sehingga apa? Kita terpacu untuk mengejar ketinggalan. Dan kita tidak sekali-kali apa meremehkan orang lain. Memandang kecil orang lain. Sehingga terjatuh ke dalam sifat kesombongan. Wa huwa alladhi man al-yahuda min al-imani nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma ma'rifatihim li hisihati nubuwwatihi kama ya'rifuna abna'ahum. Dan sifat sombong inilah yang mencegah orang-orang Yahudi, menghalangi orang-orang Yahudi untuk beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka adalah orang-orang yang mengenal kebenaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam kitab-kitab mereka, kitab-kitab yang diturunkan oleh nabi-nabi mereka. Bani Israel, Nabi Musa, Nabi Isa, kitab Taurat dan kitab Injil. Di dalamnya tertulis, tercantum tentang sifat-sifat Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan apa yang dibawa dari ajaran tauhid. Dan diperintahkan sekaligus untuk apa? Untuk beriman kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. orang Yahudi mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana mengenal anak-anak mereka. Bayangkan kalau seorang ayah mengenal anaknya, tentunya apa? Akan hafal ciri-cirinya, sifat-sifatnya, kebiasaannya. Biasanya anak saya itu seperti-seperti ini, cirinya ini. Namun tatkala muncul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah, kemudian mereka mencocokkan apa yang ada di dalam kitab Taurat dan Injil, dan mereka dapatkan dari tanda-tanda kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan tidak mengimani nama, malah mengingkari. Karena sifat sombong, merasa lebih tinggi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sifat-sifat orang-orang Yahudi memang sejak dulu, sejak nenek moyang dahulu, tatkala datang Nabi mereka diutus oleh Allah SWT di tengah-tengah mereka, selalu apa? Selalu dimusuhi, selalu diusir, diperangi, dibunuh. Sebagaimana yang terjadi pada Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa alaihissalam. Karena apa yang dibawa oleh Nabi mereka bertentangan dengan hawa nafsu mereka. Maka Yahudi yang diutus di tengah-tengah di zaman Rasulullah SAW tidak beda jauh dengan sikapnya para pendahulu mereka. Mempunyai sifat yang turun-temurun sombong dan hasad. Kepada orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka tidak mau tunduk, tidak mau beriman kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tetap berdiri di atas kekafiran mereka walaupun bila. Kala Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Naqdul Mantiq halaman yang ke-27, dia menyatakan wa hadza atidul yahuda yusammimuna wa yusarruna ala batilihi, dan karena sifat sombong ini engkau dapatkan orang-orang Yahudi, mereka mengambil jalan dan terus bersikap di atas kebatilan mereka. Lima fi nufusihim minal kibri wal hasadi wal qaswati wa ghairi dzalika minal ahwa'i. Karena di hati-hati mereka dipenuhi dengan kesombongan, hasad, iri dengki, dan hati yang keras. dan yang selainnya dari hawa nafsu yang meliputi jiwa-jiwa mereka. Sehingga karena kesombongan, hasad, dan keraknya hati untuk menerima kebenaran, sehingga sekian kali usaha orang-orang Yahudi itu apa? Untuk mengusir, untuk menyingkirkan, untuk memerangi, untuk membunuh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun Allah SWT menjaga. Cahayanya. Walaupun orang-orang kafir sangat benci. Qala Syekh rahimahullah ta'ala wa li hadza natabayyana anna al-kibara ahadu as-sawarif an qawli al-haqqi wa huwa kadzalika bila raib. Dengan ini telah terang jelas bagi kita bahwasanya kesombongan salah satu dari penghalang-penghalang seseorang untuk bisa menerima kebenaran. Dan tentunya perkara ini tidak diragukan lagi. Amma ahlul haq, adapun ahlul haq, orang yang cinta kebenaran, orang yang berpegang dengan kebenaran, orang yang selalu mencari kebenaran, bahwa asyadun nasi tawadu'an wattihaman li'angkusihim wabahsan al-haqi wa talabihi. Adapun al-haq, orang yang cinta kebenaran, berusaha untuk meraih kebenaran, mengamalkan kebenaran dan membela kebenaran, adalah orang-orang yang berusaha selalu menjaga sifat tawadhu, merendahkan diri di hadapan manusia, dan selalu apa? Selalu menuduh dirinya bahwa jiwa-jiwa mereka lah jiwa-jiwa yang jelek. Ya. Karena memang pada asalnya jiwa ini selalu memerintahkan kepada kejelekan. Sehingga tak kalah dirinya terus berusaha untuk mengontrol jiwa-jiwa, hawa-hawa nafsunya yang menyuruh kepada kejelekan, dan merasa bahwa dirinya adalah jiwa yang paling jelek di antara orang-orang di sekitarnya. Bahkan seorang salah berkata, kalau seandainya kalian tahu jiwa saya ini, maka sungguh engkau akan meninggalkan kami. Sungguh kalian akan meninggalkanku. Kalau tahu batin saya ini kalian, sungguh kalian akan lari dariku. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwasanya seseorang selalu apa? Selalu waspada terhadap bisikan-bisikan hati, bisikan-bisikan jiwa. Dan kebanyakannya memang selalu merentangkan kepada kejelekan. Dan ahlul haq, orang yang cinta dengan kebenaran, selalu berusaha mencari kebenaran itu di mana berada, kapan waktunya, dan selalu mencari. Walidzalika la yastankifuna an murajati uqulihim wa talabi haqa'iq. Dengan demikian orang-orang ahlul haq, mereka tidak sombong. Untuk terus selalu mengontrol akal-akal mereka. Akal ini kadang apa? Kadang licik, ya kan? Kalau ada perintah, maka diakal-akal. Gimana ya caranya? Biar gak melaksanakan perintah, tapi alasannya tepat. Ini apa? Kerjanya akal, ya kan? Ini ada larangan. Sebenarnya riba. Tapi bagaimana caranya agar tidak ketahuan bahwa itu riba. Dan orang menyangka itu adalah halal saja. Maka apa? Ini pekerjaan akal seperti ini. Jika terus dikontrol akal-akal mereka, jangan sampai apa? Mengakal-akali sesuatu yang telah digariskan kemudian disimpangkan dengan akal mereka. Dan selalu mencari kebenaran. Rahasia mafi mawadiyadil iskal. Terlebih-lebih pada perkara-perkara yang mengandung kesulitan, mengandung bahaya. Tatkala fitnah sedang melanda, sedang terjadi. Sehingga ahlul haq tentunya orang-orang yang hati-hati, ta'ani, melihat perkara-perkara, tidak tergesa-gesa menilai, tidak tergesa-gesa untuk melangkah, menceburkan dirinya, tidak tergesa-gesa berkomentar. Dan al-haq selalu orang-orang yang berhati-hati tatkala dia tidak mampu untuk dihadapkan suatu masalah, maka tentunya akan mengembalikan perkara-perkara tersebut kepada ahlinya, kepada orang yang lebih berkompeten. Sehingga jiwa dan akal mereka di handle. Jangan sampai apa? Akal dan jiwa mereka menyeret dirinya untuk masuk ke dalam perkara-perkara yang sulit, perkara-perkara fitnah yang akan menghancurkan dirinya. Wa ma aktsara al-aqwalul lati naz'ab minha al-muttaqun lama dhahara lahum da'fan. Lama dhahara lahum da'faha wa ma hamalahum al-kibru al-israri al-batin. Dan sungguh berapa banyak karena ucapan-ucapan, karena pendapat-pendapat, yang pada asalnya pendapat-pendapat yang lemah, yang menyelisih dengan al-haq, karena tidak mengontrol jiwanya, tidak mengontrol akalnya, akhirnya terjadi nizak, pertengkaran di antara orang-orang yang ternilai sebagai orang-orang yang bertakwa. Tatkala muncul pendapat-pendapat yang lemah sebenarnya di hadapan kebenaran, sehingga orang yang bertakwa juga teruji. Mana orang-orang yang benar-benar bertakwa, benar-benar ikhlas, dengan ada ujian-ujian tersebut akan terpilah dengan orang-orang yang kurang ikhlas dan kurang ketakwaannya. Dan yang membawa mereka untuk selalu bersih kukuh, membela di atas kebatilan, membela di atas perkataan yang lemah, pendapat-pendapat yang menyelisihi dan menyimpang, ini karena kesombongan. Sehingga tidak sadar yang dahulunya orang-orang bertakwa, tatkala terjadi fitnah, ternyata mereka apa? Orang-orang yang membela pendapat-pendapat yang lemah, membela pendapat-pendapat yang menyelisih kebenaran. Jadilah mereka dikuasai dengan kesombongan, menolak al-haq kebenaran. Wala hamalahum isar tiba. Sehingga dengan dijangkiti sifat kesombongan ini, mereka terhalang atau bisa mengikuti jalan yang lurus, jalan kebenaran. Wa khasyatan an yadhunna bihi man naqsa at-tawahum ala ma yujibu rif'atuhum wa tawfiquhum li masiril haqqi bil intiqali ila al-haqqi. Dan mereka khawatir apa yang dia sangka sebagai kekurangan dan kesalahpahaman dari orang-orang yang menselisih mereka. Yang seharusnya mereka angkat tinggi. Yang sebenarnya seharusnya mereka menyetujui apa yang menambahkan ada pada mereka kebenaran. Dengan berpindah atau menuju kepada kebenaran. Sehingga orang yang hasil, orang yang dipenuhi dengan kesombongan, tentunya dirinya memandang orang lain kurang. Memandang orang lain dengan pandangan yang salah sangka. Yang seharusnya jiwanya untuk direndahkan. Dan seharusnya dirinya tidak terus ke dalam kebatilan. Yang seharusnya dirinya untuk berpindah di suatu keadaan yang akan menghancurkan dan membuat dirinya menjadi hina. Masuk ke dalam ahad ahlul khair, orang-orang yang lebih mencintai kepada kebenaran dan lebih menjaga jiwanya dari tersakiti sikap sombong. Sehingga berubahnya seseorang karena mengikuti kebenaran ini sesuatu yang terpuji, sesuatu yang baik. Dari bawah terus menerus di atas kebatilan, terus di atas penyimpangan. Bismillahirrahmanirrahim. Khalasah dari ringkasan, maka kita menjaga hati-hati kita, akal-akal kita, jiwa-jiwa kita dari bisikan-bisikan setan, dari sifat-sifat yang tercela, yang jelek, terutama adalah kibir, kesombongan. Jangan sampai sifat ini menguasai kita, memimpin kita, sehingga menjerumuskan kita ke dalam kerendahan dan kehinaan. Semoga Allah SWT jaga diri-diri kita dan selalu memberikan taufik agar terus istiqomah di atas kebenaran. Wallahu ta'ala bishawab. Barakallahu fikum wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.